Seperti bintang-bintang hilang di telan malam, bagai harus melangkah tanpa ku tahu arah. Lepaskan aku dari derita tak bertepi saat kau tak di sini. Seperti dedaunan berjatuhan di taman, bagaikan debur ombak mampu pecahkan karang. Lepaskan aku dari derita tak bertepi saat kau tak di sini. Tak ada atau kau tak di sini, terpenjara sepi ku nikmati sendiri. Tak terhitung waktu untuk melupakanmu, aku tak pernah bisa, aku tak pernah bisa. Saat kau tak ada atau kau tak di sini, terpenjara sepi ku nikmati sendiri. Tak terhitung waktu untuk melupakanmu, aku tak pernah bisa, aku tak pernah bisa. Seperti bintang-bintang hilang di telan